Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Wanita itu meminta sedekah. Qalat falam tajid indi syai'an ghaira tamratin. Namun ketika wanita itu meminta sedekah, tidak didapati atau tidak ada pada diri beliau Ummul Mukminin sesuatu pun selain daripada sebutir kurma. Jadi kita bisa lihat bagaimana rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak didapati makanan apapun kecuali hanya satu butir kurma. Kemudian kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, fa'ataituha iyyaha. Maka sebutir kurma itu saya berikan kepada sang ibu, yaitu wanita yang meminta sedekah. Faqasamatha baina ibnataiha. Maka kemudian sang ibu dengan dua putrinya ini membagi sebutir kurma itu untuk kedua putrinya, dibelah kurma itu. Walam ta'kul minha, dan si ibu tidak memakan kurma tersebut. Thumma qamat, kemudian wanita itu pun pergi. Fa kharajat, meninggalkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alaina, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di rumah menjumpai Aisyah radhiyallahu anha. Fa akhbartuhu, maka kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang peristiwa yang baru saja dilihatnya. Faqala, maka setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan cerita dari istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, faqala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Madibtuliya min hadhil banat bisyai'in kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa yang mendapatkan ujian karena anak-anak perempuan ini, mendapatkan ujian karena memelihara anak-anak perempuan, mendidik anak-anak perempuan, menjaga anak-anak perempuan dengan sesuatu, maka baginya akan terhalang dari siksa api neraka. Di dalam hadis ini kita bisa mendapatkan satu faedah. Yang pertama, bagaimana rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sedemikian amat sangat sederhana. Di rumah hanya ada sebutir kurma. Sebutir kurma itu pun diminta oleh seorang wanita dengan membawa dua anak perempuan. Dan lihatlah bagaimana istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang tidak kikir, tidak pelit, tidak bakhil, di tengah ketiadaan makanan. Karena adanya cuma satu butir kurma, tidak didapati yang lain, maka kemudian satu butir itu pun diberikan. Ini menunjukkan sikap rahmah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lebih mengutamakan orang lain dibandingkan keadaan dirinya. Dan ini adalah teladan bagi kita semua. Di tengah keterhimpitan hidup yang sempit, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha masih menyempatkan untuk bersedekah. Karena di rumah tidak ada selain daripada kurma. Namun kurma itu pun disedekahkan. Padahal tentu memerlukan. Beliau, istri beliau, tentu memerlukan. Dan kisah bahwasanya di dalam kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jarang ada makanan. Juga pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang masuk rumah, kemudian bertanya kepada istri beliau, adakah hari ini makanan? Kemudian istri beliau menjawab, tidak ada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inni shaim, kalau demikian saya berpuasa. Ini menunjukkan bahwasannya tidak selalu ada ketersediaan makanan di dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dari sini kita bisa melihat betapa amat sangat sederhana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan demikian penyabar, demikian kuat sikap sabarnya tatkala makanan itu tidak ada di rumah. Itulah potret kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faedah lainnya daripada hadis yang tadi kita baca, yang tadi saya baca, yaitu bagaimana keutamaan bersedekah dalam keadaan dirinya sendiri masih susah. Bersedekah tatkala susah. Ya, faedah lainnya diantaranya keutamaan memelihara anak-anak perempuan. Diuji dengan anak-anak perempuan. Yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagi yang memeliharanya, bagi yang sabar menghadapi ujian anak-anak perempuan, ia akan terhalang dari siksa api neraka. Itu diantara faedah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun syahid daripada hadis yang tadi saya sampaikan adalah terkait dari pernyataan Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan tidak ada selain, tidak ada makanan selain daripada daripada apa? Daripada sebutir kurma. Kemudian dalam riwayat yang lain Disebutkan riwayat ini, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 3798. Hadisnya agak panjang, tapi saya menjadi syahid daripada hadis ini, yaitu kalimat anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faba'atha ila nisa'i faqulna ma ma'ana illa al-ma. Sesungguhnya ada seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian Nabi mengutus ke rumah seseorang, ke rumah untuk menanyakan kepada istri beliau, menanyakan adakah jamuan untuk tamu yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakulna, kemudian orang yang di rumah, orang yang di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri beliau, para istri menyatakan ma ma'ana illal ma, tidak ada pada diri kami kecuali hanya air. Saya hanya ingin mengungkapkan itulah potret rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika beliau kedatangan tamu pun, seseorang kemudian berusaha untuk menyuguhkan sesuatu, tetapi menurut istri beliau, orang yang di rumah mengatakan tidak ada sesuatu, tidak ada yang bisa disuguhkan kecuali hanya air. Artinya tidak ada makanan. Tidak ada makanan, menunjukkan betapa sangat amat sederhananya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, saya singkat ceritanya, dalam hadis ini kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamuku? Maka kemudian seseorang berdiri, dari kalangan Ansor, ada salah seorang dari kalangan Ansor menjawab tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan mengatakan, ana, saya yang akan menjamu tamu tersebut. Maka kemudian orang ini pun izin pamit untuk pulang lebih dahulu. Orang yang mengatakan saya yang akan menjamu itu pulang ke rumahnya, kemudian menemui istrinya, kemudian berkata kepada istrinya, akrimi daifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, muliakan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqalat, kemudian istrinya mengatakan kepada suami yang baru datang ini, ma indana illa qutu sibyani, kita ini tidak memiliki apa-apa kecuali makanan untuk anak kita. Artinya orang yang akan menjamu tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, yang bersedia menjamu, seorang sahabat dari Ansor ini yang akan menjamu tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ternyata di rumahnya pun tidak ada makanan juga kecuali makanan untuk anaknya. Maka kemudian kata suaminya kepada istrinya, sudah suguhkan makanan itu, makanan yang jatah untuk anaknya itu, suguhkan. Ya. Kemudian ya, nanti jangan lupa padamkan lampu. Ya. Apa namanya? Lampunya dipadamkan, jangan sampai nanti tamunya melihat tuan rumahnya tidak makan. Karena makanannya cuma jatah untuk satu orang. Ya, itu pun jatah untuk anaknya. Ya, bayangkan, jatah untuk anaknya kan kecil ya. Makanannya itu, kalau ukuran kita, anak ya makan paling sedikit lah. Ya. Kemudian matikan lampu supaya tamu tidak melihat kalau tuan rumahnya tidak ikut makan. Ya. Kemudian memerintahkan kepada istrinya untuk tidurkan anak kita. Anak yang tadi harusnya dapat jatah makan, ya tidak mendapatkan jatah makan. Disuruh tidur, disuruh tidurkan. Ya. Ya. Maka singkat cerita, tamu itu pun datang, lampu dimatikan, anaknya sudah tidur. Kemudian ya, jamuan itu pun diberikan kepada tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ya, ketika pagi harinya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Dohikallahu al-lailah." Atau di dalam riwayat lain disebutkan ajiba min fa'alikuma, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa ya, pada malam itu ya, akibat apa yang diperbuat oleh dua orang suami istri ini. Dalam riwayat lain Allah merasa takjub, kagum dengan apa yang dilakukan oleh dua orang suami istri ini. Fa'anzalallahu, kemudian Allah menurunkan ayat ya, dalam surat Al-Hasyr ayat 9, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Al-ayah. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim, mereka itu lebih mengutamakan orang-orang muhajirin, lebih mengutamakan muhajirin 'ala anfusihim ya, dibandingkan mereka sendiri ya, lebih mengutamakan tamu yang dalam riwayat lain disebutkan dia muhajir, muhajirin lebih mengutamakan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang muhajirin dibandingkan diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, meskipun mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan memerlukan, tapi orang lain diutamakan. Jadi hadis ini memotret dua kehidupan rumah tangga. Memotret rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak memiliki apapun kecuali air, dan satu lagi potret keadaan rumah tangga sahabat dari kalangan Ansor yang tidak memiliki apapun untuk disuguhkan kepada tamu kecuali ya, makanan yang itu adalah jatah makan malam anaknya ya. Jadi sebenarnya sedang pada susah semua. Ya. Sedang dalam keadaan susah semua. Tapi kita bisa melihat bagaimana hirs, semangat untuk mendahulukan orang lain. Ya. Hirs, semangat untuk bersedekah kepada orang lain, walaupun dirinya dalam keadaan membutuhkan, walaupun dirinya dalam keadaan susah juga. Ya. Subhanallah. Ya. Ini keutamaan ya, salafun as-salih, di dalam beramal, di dalam berbuat, melakukan kebaikan, bersedekah, ya, dalam keadaan dirinya susah pun, ya, masih, ya, memiliki semangat untuk bersedekah. Nah, bila kita melihat, ya, di tengah keterhimpitan hidup yang sempit, ya, masih berupaya untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Kalau dikatakan hidupnya sederhana, mungkin amat sangat sederhana. Ya. Nah, inilah potret kehidupan rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan potret kehidupan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian banyak kisah-kisah yang seperti ini, seperti misalnya kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas pelepah kurma, kemudian ketika beliau bangun, sahabat melihat pada bagian tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bekas pelepah. Ya. Pada tubuh beliau ada bekas apa namanya? Alasnya itu. Ya, sampai sahabat mengatakan, ya, apa perlu kami hamparkan permadani? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak. Ya. Menolak, ya, untuk diperlakukan seperti itu. Ya. Ini pun menjadikan contoh bagi kita bagaimana kesederhanaan hidup Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Tidak menunjukkan, ya, kemewahan, tidak menunjukkan sesuatu yang berlebihan, bahkan mungkin bisa dikatakan kurang. Ya. Tetapi tidak lantas kemudian apa yang dirasa kurang tersebut menjadikan sesuatu yang menggelisahkan. Ya. Kalau orang-orang zaman sekarang mungkin sudah pusing itu. Wah. Hari ini tinggal satu butir kurma. Mau makan apa ini kita? Ah, sudah pusing. Ya, sudah pusing. Tapi itulah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan para sahabat yang sedemikian tetap bergairah meskipun di tengah, ya, ketiadaan pangan, ketiadaan makanan. Dan hidup sangat amat sederhana. Ya. Jadi, ya, kita bisa melihat bagaimana kesederhanaan di kalangan salafuna soleh, orang-orang terdahulu. Sehingga dari sini kita, ya, bisa, ya, potret kehidupan dulu itu bisa dibandingkan dengan keadaan kita. Ya. Mungkin keadaan kita tidak seperti digambarkan dalam hadis-hadis tadi. Ya. Makanan insya Allah masih full. Ya. Di kulkas masih ada, freezer full. Ya. Kulkasnya enggak cukup satu. Ya. Kulkasnya mungkin dua. Dua itu pun yang dua pintu, besar, semua lengkap. Ya. jenis minuman, jenis makanan, dan seterusnya. Ya. Sehingga tidak dianggap sebagai orang yang berkekurangan. Nah, kondisi-kondisi yang demikian tentunya kita harus lebih banyak bersyukur. Ya, karena kehidupan kita jauh dari kekurangan makanan, kehidupan kita jauh dari rasa lapar, ya. Kehidupan kita cenderung untuk segala sesuatunya bisa terpenuhi secara baik. Ya. Nah, yang demikian ini tentu wajib kita syukuri. Ya. Nah, sehingga kesederhanaan itu menjadi salah satu karakter diri kita. Meskipun mungkin Allah memberikan kemudahan rezeki, ya, tetapi itu tidak kemudian menjadi, ya, sesuatu yang dipamerkan seperti orang-orang sekarang, ya, dengan istilahnya flexing. Tahu flexing? Ya, ada istilah apa? Jadi, ya, orang-orang sekarang senang flexing. Flexing itu memamerkan, ya, harta kekayaan yang dimilikinya. Punya moge, motor gede, Harley Davidson. Wah, tampil di status. Ya. Ya. Punya jet pribadi. Ya. Ya. Kemudian istrinya pakai tas yang mahal. Ya, tulisannya elek. Ya kan? Mahal kan? Tasnya itu juga berapa puluh juta. Ya, tas aja berapa puluh juta. Itu baru yang dipakai, belum yang dikoleksi di lemarinya. Ya. Jadi, ya, sekarang ini di tengah saudara-saudara kita yang masih memerlukan bantuan, ada orang-orang tertentu yang hidupnya hedon. Apa itu hedon? Saya cari dulu ya. Hedonisme. Ya. Hedonisme itu hidup yang, ya, segala sesuatunya dia mengejar kebutuhan-kebutuhan terus. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Ya, jadi orangnya disebut hedonis. Ya, pokoknya hidup senang, gak mau susah, hidup glamor, ya, gak mau prihatin. Ya. Camping aja harus pakai glamping. Tahu glamping? Glamor camping. Tuh, yang kalau di tempat destinasi wisata ada model-model gazebo yang model segitiga itu. Itu glamping. Glamor camping. Jadi camping dengan gaya hedon itu tadi. Orang-orang kaya biasanya. Nah, itu, ya, sekarang sedang menerpa sebagian masyarakat Indonesia. Ya. Jadi tujuan hidupnya mengumpulkan kekayaan. Ambisi untuk hidup selalu senang dengan kekayaan-kekayaan yang didapatnya. Ya. Itu sebagian masyarakat Indonesia seperti itu. Ya. Tidak berpikir hartanya itu dari mana. Ya. Tidak berpikir hartanya itu dari mana. Perhitungannya, kalau ditangkap KPK paling nanti 2 tahun, 3 tahun. Ya. Tapi sekian triliun, sekian ratus miliar, ia dapat. Ditangkap KPK, dihukum, paling lama berapa tahun? Ya. Sekian puluh miliar untuk yang ngetik BAP, sehingga hukumannya lebih ringan. Nanti setelah sekian tahun keluar, uangnya masih sekian ratus miliar, masih kaya. Nah, itu orang-orang hedonis. Ya. Yang penting dia punya kekayaan, dia senang, tidak mau susah. Ya. Di penjara pun senang. Ya. Di penjara pun senang. Ya. Nah, ini menjadi gaya hidup sekarang ini. Ya. Menjadi gaya hidup. Ya. Terutama di perkotaan-perkotaan. Ya. Ya. Maka kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembalikan, ya, bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sosok figur yang menjadi teladan kita. Ya, orang-orang yang berusaha untuk hidupnya dalam kesederhanaan tidak akan terjerat dengan flexing, suka pamer harta kekayaan. Ya, insya Allah tidak akan terjerat menjadi hedonis. Ya. Tujuan hidupnya hanya mengumpulkan kekayaan untuk kenikmatan dunia. Ya. Tetapi seseorang yang benar-benar menjadikan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai teladan hidupnya, maka walaupun diberi harta kekayaan yang banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, harta kekayaan itu, ya, ia salurkan untuk bisa memberikan, ya, untuk bisa menjadi sebab terselamatkan dirinya dari siksa api neraka. Harta kekayaan yang Allah limpahkan kepada dirinya, ia salurkan untuk menjadikan tabungan di akhirat, investasi nanti di akhirat. Itulah orang-orang yang beriman, ya, sebagaimana para sahabat dulu kaya raya, ya, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kaya raya, ya, berapa miliar untuk menyumbang pasukan kaum muslimin dalam perang Tabuk, ya, dalam bentuk kendaraan, ya, unta, dalam bentuk peralatan perang. Dan berapa besar biaya untuk, kalau dikurskan sekarang berapa miliar, biaya untuk membebaskan satu sumur yang sumur itu milik orang Yahudi. Kemudian dibeli oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian setelah dibeli, sumur itu pun diwakafkan untuk kaum muslimin. Yang awalnya kaum muslimin kesulitan air, ya, harus berurusan dengan orang Yahudi. Tapi setelah dibebaskan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka sumur itu pun menjadi, ya, memudahkan kaum muslimin untuk, ya, kebutuhan sehari-harinya. Itulah gambaran bagaimana salafuna soleh, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hidup di dalam kesederhanaan, bahkan mungkin amat sangat sederhana. Dan kehidupan yang seperti itu, kehidupan yang sangat indah, yang pada masa sekarang orang-orang mungkin akan, ya, merasa kesulitan untuk hidup seperti itu di tengah, ya, gaya para hedonis, di tengah orang-orang yang senang dengan flexing, ya, di tengah orang-orang yang berambisi untuk mengeruk kekayaan. Ya. Orang-orang yang beriman, ya, dua rakaat salat qobliyah, salat sunnah sebelum salat subuh, ya, dikatakan dua rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa lebih baik daripada dunia dan seisinya? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, karena dua rakaat itu sifatnya abadi sampai nanti ke akhirat. Sedangkan dunia dan seisinya akan musnah. Ya, maka amalan yang dua rakaat salat sunnah ini akan ia petik nanti di akhirat. Sedangkan dunia yang ia miliki tidak akan dibawa. Ya, maka dua rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan sederhana itu indah. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada hal yang salah, ya, saya beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.